Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita masih membahas di aslul rabi, asal yang ke, prinsip yang keempat, dan masuk di bab simamul aman minal kufri wal hazimati, menjaga keamanan dari kekufuran dan kekalahan dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 100 dan 101 tentang jaminan yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ta'lamuna, tidakkah kalian sadari, annal kufara la yaqdiruna 'alaikum ma dumtum tatlunal wahyai. Bahasanya orang kafir, mereka tidak mampu untuk menyesatkan kalian. Ma dumtum tatlunal wahyai, selama kalian membaca dan mempelajari dua sumber wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mentaati sekelompok di kalangan ahli kitab, yaitu ahli kitab yang mereka berupaya untuk menyesatkan kaum muslimin, terutama di kalangan para rahib Yahudi yang paham tentang keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak mau mengakui beliau. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin, maka mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Wa kaifa takfuruna, dan bagaimana mungkin kalian akan menjadi kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullah, sementara dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Wa fikum rasuluh, dan di tengah kalian ada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjamin para sahabat tidak akan jadi kafir selama mereka membaca ayat Allah dan di tengah mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'tasim billah, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, berarti dia telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa fi hadzal siyaqil karim, dalam konteks ayat ini faidatani, di sana ada dua catatan penting. Yang pertama adalah ismatu atba'il wahyain minal kufri, pelindungan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang taat kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka akan dilindungi dari kekufuran. Qala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yakni maksudnya adalah annal kufra ba'idun minkum wa hasyakum minhu, bahwasanya kekufuran itu dijauhkan dari kalian dan kalian jauh dari kekufuran. Fa inna ayatillahi tanzilu ala rasulihi lailan wa nahara, karena ayat Allah itu turun kepada rasulnya baik siang maupun malam. Wa huwa yatluha alaikum wa yuballighuha ilaikum, sementara beliau membacakan ayat itu kepada kalian dan menyampaikan ayat itu kepada kalian. Sehingga dengan sebab dua hal ini, adanya sumber yang benar, kitab yang benar dan guru yang bisa mengarahkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan sahabat akan mendapatkan ilmu nafi' yang menghalangi mereka untuk bisa tersesat jadi kafir. Makanya sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan kunci belajar itu ada tiga. Yang pertama adalah syaikhun fattah, seorang guru yang bisa membimbing. Yang kedua, kutubun sihah, kitab-kitab yang sahih. Artinya literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, aqlun rajjah, akal yang bisa menimbang mana yang baik dan buruk. Ketika orang punya tiga model ini ke dalam belajar, maka dia akan berhasil untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Aqlun rajjah, kutubun sihah, syekhun fattah. Dan Allah tunjukkan dalam ayat ini, yang pertama adalah adanya syekhun fattah. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kutubun sihah, kitab yang sahih. Apa itu? Al-Qur'an. Sehingga selanjutnya tinggal manusianya ketika dia sehat logikanya, sehat akalnya, maka dia bisa menerima dengan baik. Dan para sahabat punya keunggulan dalam masalah ini. Wathaniyah, dan yang kedua, annallaha ta'ala iqtasara ala dhikri a'zami kaidin yudabbiruhu al-kuffaru lil muslimin wa huwa iradatu takfirihim. Bahwa Allah Ta'ala di sini hanya menyebutkan konspirasi terbesar yang mau dilakukan oleh orang kafir terhadap kaum muslimin, yaitu keinginan mereka untuk membuat kaum muslimin jadi kafir. Sebagaimana yang Allah firmankan di ayat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 109, wadda kathirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Orang-orang kafir di kalangan ahli kitab, mereka sangat menghendaki andaikan kalian bisa dibuat oleh mereka menjadi kafir, murtad, menjadi kafir setelah kalian beriman. Hasadam min indi anfusihim, disebabkan hasad yang ada pada jiwa mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas bagi mereka kebenaran, yaitu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faka'annallaha yaqul, maka seolah-olah di sini Allah berfirman, mahma kana makruhum al-kubbar alladhi tazulu minhul jibal, meskipun makar mereka, konspirasi mereka itu sangat besar, bahkan konspirasi yang bisa memindahkan gunung, seperti yang Allah firmankan di surat Ibrahim, wa in kana makruhum litazula minhul jibal, fa inna imanakum la yazulu ma aqamtum ala tilawatil wahyi kitaban wa sunnatan. Maka iman kalian tidak akan hilang selama kalian berusaha untuk menjaga membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Selama kalian menjaga untuk selalu istiqomah dalam mempelajari dua wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Walaysa hadza ghariban, dan ini bukanlah sesuatu yang aneh. Ala man aiqana biqalbihi, bagi orang yang punya keyakinan dengan hatinya, annallaha ja'ala ma'inal hayati fil wahyi, bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan sumber kehidupan adalah wahyu, seperti yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya, idza da'akum lima yuhyikum, apabila dia mengajak kalian untuk sesuatu yang membuat kalian semakin hidup. Yang membuat hidup kalian di sini maksudnya adalah kehidupan batin, kehidupan hati dengan adanya wahyu. Tayyib. Orang kafir berhasil membunuh mukmin dengan berhasil menyesatkan mukmin, mana yang lebih membanggakan? Yang kedua. Ketika musuh berhasil membunuh lawannya dengan berhasil membuat lawannya mengkhianati kawannya. Si A atau kelompok A berhadapan dengan kelompok B. Kemudian A berhasil mempengaruhi 10 orang dari kelompok B untuk memihak kepada A melawan B. Dengan yang kedua, A berhasil membunuh 10 orang dari kelompok B, mana yang lebih membanggakan? Yang pertama lebih membanggakan. Makanya sebenarnya orang kafir itu lebih senang ketika kaum mukminin kafir dibandingkan ketika kaum mukminin mati. Dan itu Allah tunjukkan terkait fitnah Dajjal. Makanya Dajjal membiarkan manusia mukmin untuk tetap hidup, yang penting mereka jadi sesat. Sehingga Dajjal tidak membunuh. Yang dibunuh Dajjal itu lebih sedikit dibandingkan yang dibiarkan hidup. Seperti disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, ada orang yang dia beriman bahasanya orang yang datang ini adalah Dajjal, sebagaimana ciri-ciri yang disebutkan Nabi SAW. Kemudian dia mau mendatangi si Dajjal, lalu ditangkap oleh pengikutnya Dajjal. Salah satu yang nangkap mau membunuh orang ini, tapi diingatkan oleh temannya, bukankah Tuhan kita melarang untuk membunuh seorang mukmin tanpa seizinnya? Sehingga Dajjal itu melarang, kalau kamu nangkap siapapun, jangan dibunuh. Ini tidak sebagaimana Israel ketemu tembak. Dajjal enggak seperti itu. Kalau ketemu, jangan dibunuh. Biarkan sampai Dajjal yang nanti akan mengeksekusi. Akhirnya orang ini menghadap Dajjal, kemudian dia debat dengan Dajjal, dan orang ini menang. Sisi menangnya gimana? Dajjal tidak berhasil mempengaruhi dia untuk menjadi pengikutnya. Sehingga dia ketika dibelah, kemudian Dajjal lewat di tengah belahannya, lalu dipanggil, kum, berdirilah. Kemudian dia berdiri, lalu ditanya oleh Dajjal, apakah kamu percaya kalau saya Tuhan? Dia mengatakan, aku semakin yakin kamu Dajjal. Karena saya membaca dalam hadis, Dajjal punya kemampuan seperti ini. Sehingga dibuat Dajjal seperti itu, dia justru semakin yakin kalau dia Dajjal. Akhirnya orang ini ditangkap dan dimasukkan ke nerakanya Dajjal. Padahal itu adalah surganya Dajjal. Sehingga yang diinginkan oleh Dajjal adalah memperbanyak pengikut, bukan memperbanyak korban yang dibantai. Demikian pula, ketika Dajjal melewati sebuah kampung, lalu mereka didakwai, pada waktu kampung itu mau mengikuti Dajjal, maka dibuat hidupnya penuh dengan makanan, hidupnya sejahtera. Turun hujan, kemudian susu hewannya melimpah, makanan melimpah. Sebaliknya ketika ada kampung yang didakwai Dajjal tapi tidak mau ikut, maka dibuat oleh Dajjal, dibantai atau tidak? Dibiarkan. Tapi Dajjal meninggalkan kampung itu dalam kondisi kampung ini kekeringan, kekurangan makanan, ternaknya banyak yang mati, sehingga mereka hidupnya susah. Tapi dibiarkan oleh Dajjal, dibiarkan hidup. Untuk memberikan ujian bagi mereka, siapakah yang gak sabar sehingga mau menjadi pengikutnya Dajjal. Makanya di masa itu, ujian terbesar adalah ujian perkara dunia. Sehingga orang yang gak sabar terhadap ujian dunia, dia akan mudah untuk mengikuti fitnah Dajjal. Karena itulah, yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam bukanlah kematian kita, bukanlah kekalahan kita dari sisi kita, atau yang diharapkan oleh musuh Islam bukanlah kematian kita, tapi yang diharapkan adalah bagaimana agar kita menjadi murtad. Sehingga mereka itu tidak takut dari sisi kekuatan fisik, tapi yang mereka takutkan adalah sisi kekuatan iman. Ini dipengaruhi berkali-kali, kenapa enggak kelar-kelar juga, tetap bertahan dalam keimanan. Sebagaimana yang dulu pernah kita singgung, yang diisyaratkan oleh Syekh Mukbil, bahwa Israel itu tidak takut dengan senjata kalian, dengan pesawat kalian, dengan tank-tank kalian, atau apapun perlengkapan perang kalian, karena mereka punya lebih hebat dibandingkan yang kalian miliki. Tapi yang mereka takutkan adalah kekuatan iman kalian. Sehingga kalau kekuatan fisik mereka enggak takut, tapi kekuatan batin itu yang lebih mereka takuti. Maka yang dijajah adalah di porsi ini, bagaimana mengubah pemikiran masyarakat agar kemudian mereka membenci agamanya, berbalik berpihak kepada orang kafir, dan justru malah memusuhi kaum muslimin. Meskipun bukan berarti bahasanya kita menyepelekan masalah kehormatan kaum muslimin dari sisi penghinaan fisik seperti yang dilakukan oleh orang kafir di Burma atau yang ada di Palestina atau di Suriah, kita tetap membela kehormatan mereka semampu yang bisa kita lakukan. Namun sisi perbaikan yang kita lakukan di generasi kaum muslimin di negeri ini adalah bagaimana mengajak mereka untuk kembali kepada dua wahyu yang ini merupakan syarat agar orang bisa mendapatkan kemenangan. Kembali kepada sumber kehidupan yang merupakan wahyu, beliau mengatakan wa ahdhamul hayataini hayatul qalbi, dan kehidupan yang paling tinggi adalah kehidupan hati. Wa ahyan nasa atba'u wa ahyan nasi atba'uhum lil wahyi, sehingga orang yang paling hidup adalah orang yang paling sempurna dalam mengikuti wahyu. Wa huwa amanuhum minad dalal, dan mereka adalah orang yang paling aman dari kesesatan. Wa bihadza yadikku fahmuka liqaulir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari sinilah pemahaman Anda akan bisa terarah untuk menggali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, aku tinggalkan di tengah kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan sesat, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini dua sumber kehidupan. Wa la yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-haud, dan kalian tidak akan pernah berpisah dari dua hal ini sampai kalian mendatangiku di haud. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu kedatangan kita di haud, selama kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka akan bisa bertemu beliau di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Hakim, Malik, dan statusnya hadis yang hasan. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Aku tidak pernah meninggalkan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Karena saya takut ketika saya meninggalkan salah satu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka saya akan menyimpang. Ketakutan Abu Bakar itu dari sisi ketika orang melakukan satu penyimpangan maka akan merambah ke penyimpangan yang lebih parah. Karena sebagaimana kaidah yang berlaku, taat menghasilkan taat berikutnya, penyimpangan juga menghasilkan penyimpangan berikutnya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq takut kalau saya meninggalkan satu sunnah padahal beliau tahu kalau itu bagian dari sunnah, kemudian nanti saya semakin menyimpang. Fahada Siddiqul Ummah, seperti inilah Siddiqul Ummah. Beliau takut kepada dirinya sendiri terjadi penyimpangan dari jalan yang lurus. In huwa farrata fi syai'in min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika beliau meremehkan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'annahu kana shadidat tamassuki bima daqqa wa jalla, padahal beliau termasuk orang yang sangat berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang kecil maupun yang besar. Min sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa qarrat a'yunul mubtadi'ah wa hada'at jufunuhum, maka bagaimana mungkin para ahli bid'ah membuat tenang menjadi tenang dan kelopak mata mereka menjadi tenang. Wa qad rawa asy-syaikhan, sementara disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'dahu kafara man kafara minal Arab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan digantikan oleh Abu Bakar, beberapa orang Badui mereka kembali kafir. Kenapa mereka kafir? Karena di antara mereka ada yang masuk Islam disebabkan takut kepada kaum muslimin. Dan sumber kekuatan Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka merasa tidak takut, kemudian murtad. Qala Umar li Abi Bakrin, kemudian Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah." Kenapa Anda berencana untuk memerangi mereka itu, manusia-manusia yang murtad? Sementara Rasulullah SAW pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. "Faman qala la ilaha illallah usima minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dilindungi hartanya, jiwanya dariku. Illa bihaqqihi, kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya kembali kepada Allah Ta'ala. Faqala, kemudian Abu Bakar mengatakan, "Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Fa innaz zakata haqqul mali. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunahu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi." Kata Abu Bakar, "Demi Allah, aku akan tetap memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, andaikan mereka tidak mau menyerahkan anaqan, kambing cempek, ya, anak kambing, anak yang dulu pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zakat, laqataltuhum, tentu aku akan perangi mereka, ala man'ihi, disebabkan karena tidak mau bayar zakat." Faqala Umar, kata Umar, "Wallahi ma huwa illa an ra'aitullaha qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qital fa'araftu annahu al-haq." Demi Allah, apa yang aku saksikan, kesimpulannya adalah Allah telah melapangkan dadanya Abu Bakar As-Siddiq untuk tetap memerangi orang-orang tadi. Fa'araftu annahu al-haq, sehingga saya sadar kalau ini adalah kebenaran. Ini nampaknya konteksnya berlainan, ya. Yang dibawakan oleh penulis adalah kesimpulan tentang sikap Abu Bakar memerangi siapa? Orang yang murtad. Tapi dalil yang beliau sebutkan adalah keputusan Abu Bakar memerangi orang yang menghalangi, yang tidak mau bayar zakat. Dan ini dua kasus yang berbeda. Kasus murtad sendiri, kasus tidak mau bayar zakat sendiri. Sehingga di bagian awal penulis menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq, beliau khawatir akan mengalami penyimpangan ketika meninggalkan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terjadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ada banyak orang yang mengalami penyimpangan pasca wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggal nabinya, mereka langsung murtad. Ada yang ditinggal nabinya, nggak mau bayar zakat. Ada yang ditinggal nabinya, jadi pengikut nabi palsu. Sehingga iman mereka yang pernah ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang di zaman sekarang yang tidak pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu untuk lebih dekat kepada ketaatan siapa? Orang di masa silam. Itu pun disebabkan karena meninggalkan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ketika ditinggal Rasulullah SAW, mereka melakukan penyimpangan yang sangat jauh. Kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fata'ammal hadzal hirsa asyadida, maka renungkanlah semangat yang kuat seperti ini, ala ada'il wajibi bikulli tafasilihi untuk menunaikan kewajiban dengan semua rinciannya. Allati kanat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu mereka kerjakan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kanat fi taqdimin ahqaru syai'in. Meskipun itu dianggap remeh untuk kemudian dilakukan. Taqdim maksudnya qaddama yuqaddimu fil amal, meskipun itu dianggap remeh untuk dilakukan. Walamma kana ar-rusulu alaihi musallatu wassalam atba'al khalqi lil wahyi uqturina bihim min ta'yidillahi akmaluhu atau akmalihi. Ketika para rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna dalam mengikuti wahyu, maka Allah gandingkan pertolongan Allah yang paling sempurna bersama mereka. Karena pertolongan Allah berbanding lurus dengan apa? Semangat hamba dalam mengikuti wahyu. Sehingga ketika para rasul adalah orang yang paling besar semangatnya dalam mengikuti wahyu, maka pertolongan Allah juga paling sempurna untuk mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan la'aghlibanna ana wa rusuli. Aku akan mengalahkan mereka, aku dan rasul-rasulku. Wa qala, Allah juga berfirman, wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Sungguh ketetapan kami terdahulu telah berlaku bagi hamba-hamba kami para rasul. Innahum lahumul mansurun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya pasukan kami mereka lah yang akan menang. Allah juga berfirman, inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami yang akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan pada waktu yaqumul ashhad, semua saksi itu berdiri, yaitu di hari kiamat. Ada banyak janji Allah di mana Allah akan menolong rasulnya. Di sini disebutkan 1, 2, 3 ayat. Pertama surat Al-Mujadilah, yang kedua ada juga di surat Al-Mujadilah, atau yang kedua di surat Ghafir, yang ketiga ini suratnya enggak disebutkan ya. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin, ada di surat apa? As-Saffat. Ayat 171-173. Wa man kana lahum muttabi'an. Kemudian beliau ngasih kesimpulan. Karena itu siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana lahu mithlu ma lahum min at-ta'yidi wan nusrah. Maka mereka akan mendapatkan pertolongan sebagaimana pertolongan yang dulu diberikan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman kepada Musa dan Harun alaihi masallatu wassalam serta kepada para pengikutnya, antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Kalian berdua dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua, merekalah yang akan menang. Wa qala li'Isa sallallahu alaihi wasallam wa li'atba'ihi, dan Allah juga berfirman kepada Isa dan para pengikutnya Isa, idh qala Allahu, ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Kalimat ini secara real terbalik. Karena kejadiannya Nabi Isa meninggal enggak? Tidak. Sehingga di situ terjadi takdim wa ta'khir. Ada kata yang dia didahulukan dan diakhirkan. Karena Nabi Isa alaihi salatu wasalam belum wafat. Beliau diangkat oleh Allah ruh dan jasad. Sementara yang dibunuh oleh orang Yahudi adalah orang yang menggantikan Isa alaihi salatu wasalam. Ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan yang lain. Sehingga Isa alaihi salatu wasalam belum meninggal dunia. Tapi ayat ini berbicara inni mutawaffika wa rafiuka. Aku wafatkan dirimu dan mengangkatmu. Padahal yang terjadi adalah aku mengangkatmu dan nanti akan mewafatkanmu. Nah, ini yang disebut dengan ayat taqdim wa ta'khir. Di situ ada yang didahulukan dan diakhirkan. Ini seperti firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang adab ketika masuk rumah. La tadkhulu buyutan, la tadkhulu gimana? La tadkhulu hatta tasta'dhinu wa tusallimu ila ahliha. Ada yang hafal? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah orang lain sampai kalian tasta'nisu wa tusallimu. Yang namanya istiqnas itu setelah salam. Istiqnas hatta tasta'nisu dalam bahasa kita diartikan minta izin. Tapi istiqnas itu lebih dari sebatas minta izin. Istiqnas itu merasa akrab. Sampai kalian merasa akrab dan memberi salam. Padahal akrab itu setelah memberi salam. Atau pakai bahasa yang lain, minta izin. Minimal orang bisa nyaman ketika ketemu orang lain adalah dengan minta izin. Yang dilakukan pertama yang mana? Minta izin dulu atau salam dulu? Salam dulu atau minta izin dulu? Salam dulu. Tapi di sini ayatnya hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Di situ ada taqdim wa ta'khir. Dan seperti ini banyak dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam kitab Usulun fit Tafsir. Ada istilah taqdim wa ta'khir. Allah mengatakan, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu. Dan maknanya adalah, aku mengangkatmu dan nanti akan mewafatkanmu. Wa mutahhiruka minal ladhina kafaru, dan aku mensucikanmu dari orang-orang kafir. Sehingga Nabi Isa tidak berhasil dibunuh oleh orang kafir. Kemudian di bagian akhir ayat, bagian ini yang nanti akan ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim. Wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul di atas orang-orang kafir sampai kiamat. Lalu di sini jadi ayat syubhat. Ada yang mengatakan berarti pengikutnya Nabi Isa dialah yang paling benar sampai kiamat. Sehingga Nasrani lebih unggul dibandingkan seluruh orang kafir sampai kiamat. Ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim. Yang dimaksud pengikut Nabi Isa lebih unggul sampai kiamat, kata beliau, falamma kana lin-nasara nasibun ma min ittiba'ihi kana fawqal yahudi ila yaumil kiamat. Ketika Nasrani mereka memiliki bagian mengikuti beliau, mengambil bagian dalam mengikuti beliau, di mana orang Yahudi tidak mau mengikuti beliau. Maka Allah jadikan orang Nasrani lebih unggul di atas orang Yahudi sampai kiamat. Sehingga Nasrani dengan Yahudi lebih mulia mana? Nasrani lebih mulia. Karena Nasrani mengakui semua nabi selain Nabi Muhammad SAW. Yahudi mengakui semua nabi selain Isa alaihissalam. Atau selain Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sehingga yang diakui oleh orang Nasrani lebih banyak dibandingkan orang Yahudi. Maka mereka lebih unggul dibandingkan Yahudi sampai kiamat. Walamma kanal muslimuna adba'alahu minan nasara kana fauqan nasara ila yaumil kiamat. Dan ketika kaum muslimin lebih mengikuti wahyu dibandingkan Nasrani, maka kaum muslimin lebih unggul dibandingkan Nasrani sampai kiamat. Walhamdulillah. Karena ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk mengatakan Nasrani telah mendapatkan jaminan dari Allah bahwasanya mereka lebih unggul sampai kiamat. Padahal maknanya adalah berkaitan dengan siapakah yang lebih patuh dan taat terhadap wahyu. Yahudi, mereka mengimani kitab-kitab Allah selain Taurat, selain Injil dan Al-Quran. Nasrani, mereka mengimani kitab Allah selain Al-Quran. Sehingga yang diimani oleh Nasrani lebih banyak. Wahyu yang diikuti oleh Nasrani lebih banyak. Ini sebenarnya kalimat penjelasan global. Meskipun aslinya Yahudi kufur kepada Taurat, Nasrani juga kufur kepada Injil. Tapi berdasarkan pengakuan, yang diimani Nasrani lebih banyak dibandingkan yang diimani Yahudi. Dan yang diimani kaum muslimin seluruhnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Mereka tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita akan membaca tafsir lanjutannya yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.